Rukun-rukun yang harus tuma'ninah ada berapa kemarin? Rukun-rukun yang harus tuma'ninah. Ini mengingatkan ya kemarin. Ada empat. Satu. Hah? Rukun-rukun yang harus ada tuma'ninah. Rukun-rukun yang ada tuma'ninahnya ada berapa? Satu. Ruku. Yang kedua. Ya tidak. Yang ketiga. Sujud. Yang keempat. Duduk di antara dua sujud. Nah itu empat tempat yang harus ada tuma'ninah di dalam rukun sholat. Dah? Apa itu tuma'ninah kemarin? Hah? Badannya sempurna. Badannya sudah sempurna, kemudian minimalnya satu kali. Udah? Tapi udah saja. Jadi itu empat tempat yang harus kita tuma'ninah. Tuma'ninah itu badannya sudah sempurna, sempurna rukuknya, sempurna sujudnya. Sempurna iktidal, sempurna duduk atau doa sujud, kemudian baca zikir satu kali. Nah, kalau tidak tuma'ninah, sholatnya batal. Belum sempurna dia sujud, sudah berdiri lagi kan? Belum jejak kepalanya kan, harus berdiri. Banyak yang seperti itu. Batal sholatnya. Jadi sempurna dulu sujud, diam, nah baru baca sekali. Subhanarabbilalah. Cukup. Kalau tidak lebih, tidak lebih dari tiga kali pun tidak masalah. Dah. Nah sekarang bab masalah tempat-tempat keadaan-keadaan yang harus sujud sahwi. Keadaan-keadaan harus sujud sahwi. Belum kita masuk, apa yang dimaksud dengan sujud sahwi? Dah, cukup. Sujud sahwi kalau ada kesalahan dalam sholat. Bentuknya bagaimana sujud sahwi? Sujud dua kali bacaannya sama dengan sholat biasa. Kalau udah sujud bacaannya subhanarabbiyal'ala. Terserah mau sekali atau tiga kali. Dua kali juga boleh. Subhanarabbiyal'ala, kemudian bangkit duduk. Duduk ada bacaannya enggak? Enggak ada. Diam sebentar. Bisa baru sujud lagi, subhanallah, kemudian bangkit lagi, langsung salam, tidak ada tahiyat lagi. Jelas, ini namanya sujud sahwi. Sahwi artinya lupa. Sahwi artinya lupa. Jadi apa itu sujud sahwi? Sujud yang dilakukan karena lupa, bukan karena sengaja. Jadi sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan oleh orang lupa dalam sholatnya hingga ada kekurangan atau ada kelebihan di dalam sholat. Jadi gara-gara dia lupa. Sujud sahwi, sahwi artinya lupa. Jadi sujud yang dilakukan karena lupa. Cara-caranya sujudnya dua kali, bacaannya seperti bacaan biasa. Nah, kemudian empat sebab sujud sahwi. Satu, satu, satu adalah meninggalkan wajib-wajib sholat, meninggalkan wajib-wajib sholat. Tidak disebutkan ini baca-baca soal. Meninggalkan wajib-wajib sholat. Wajib-wajib sholat itu seluruh ucapan yang ada di dalam sholat. Kecuali seluruh zikir yang ada di dalam sholat. Kecuali Al-Fatihah. Takbiratul Ihram. Nah, itu semuanya wajib. Apa ucapan dalam sholat? Ucapan di dalam rukun sholat? Seluruh ucapan yang ada di dalam rukun sholat, kecuali Takbiratul Ihram, Al-Fatihah. Ketika kita baca Al-Fatihah, baca surat. Nah, surat kan hukumnya sunnah. Habis itu rukuk kan? Nah, rukuk bacanya Subhanallah Rabbil Azimi, rukun sholat. Rukun wajib. Wajib sholat. Subhanallah Rabbil Azimi. Kemudian iktidal. Sebelum iktidal bacaannya Sami'allahu liman hamidah. Itu wajib. Habis itu iktidal. Ini kan? Rabbana walakal ham. Jawabannya kan? Itu juga wajib. Subhanallah Rabbil Azimi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal ham. Kemudian sujud. Subhanallah Rabbil A'la. Kemudian duduk di antara sujud. Allah. Afilli. Arhamni wajibuni warfa'ni wahdini warzukni. Itu wajib. Kemudian tasyahud. Tasyahud awal. Nah, itu wajib. Nah, kalau kita meninggalkan salah satu dari wajib-wajib sholat, kewajiban kita adalah sujud sahwi. Jadi pertama adalah meninggalkan wajib-wajib sholat. Nah, meninggalkan wajib-wajib sholat, sujud sahwi, langsung. Setelah selesai sholat, langsung di sujud sahwi. Tidak perlu harus mengulang rakaat. Ikut imam. Adik-adik anda baca. Satu meninggalkan wajib-wajib sholat langsung sujud sahwi. Jadi diganti sujud sahwi. Cukup diganti sujud sahwi. Tidak perlu mengganti rakaat. Misalnya dia sholatnya betul 4 rakaat sholat zuhur. Tapi di dalam sholat ada dia lupa baca Subhanallah Rabbil Azimi di salah satu ruku. Ingat dia kan lupa. Berarti langsung diganti sujud sahwi cukup. Jadi rakaatnya batal enggak? Rakaatnya enggak ada yang enggak batal. Jelas? Nah, yang kedua, meninggalkan rukun salat. Meninggalkan rukun-rukun salat. Bukan rukun sih. Menukar rukun-rukun sholat di bolak-balik. Nah, misalnya dia kan habis baca surat kan ruku, ya kan, dia harus baca surat langsung dia sujud kan juga, berarti dia meninggalkan jadinya kan. Harusnya dia ruku, tapi dia langsung sujud. Berarti dia meninggalkan. Cuman kan posisinya tadi kan ruku. Tapi dia pakai sujud, berarti bola balik jadinya. Nah. Nah, berarti meninggalkan rukun yang pertama tadi, mengurangi, kurang dalam melakukan rukun. Jadi tinggalkan salah satu rukun, ya kan. Tadi habis dia baca surat, dia tidak pakai ruku lagi, langsung dia sujud, berarti kekurangan satu rukun atau dua rukun, ya kan. Jelas? Tadi meninggalkan rukun kan, kekurangan satu rukun. Misalnya dia sholat rakaat yang kedua, baca Al-Fatihah, habis itu baca surat rakaat kedua tadi kan, kemudian langsung dia sujud. Dia tidak ruku, ya kan? berarti meninggalkan rukun ruku. Nah, rakaat yang kedua tadi dianggap batal. Kalau di sholat sampai selesai kemudian salam, diingatkan di belakang, tadi rukunya belum. Nah, berarti dia kan kurang satu rakaat kan? Nah, dia berdiri lagi sholat satu rakaat. Jelas? Jadi tidak bisa langsung diganti dan sujud sahwi, kan yang ketinggalan apa ya? Rukun. Kalau yang ketinggalan tadi wajib, berarti dia tinggal sujud sahwi. Kalau yang ketinggalan rukun, harus dia ganti rakaat yang batal tadi. Jadi kalau rukun yang ketinggalan, berarti sholatnya batal. Maksudnya rakaat tersebut batal, harus diganti. Jelas? Habis itu berdiri salah satu rakaat, kemudian duduk, ya kan? Belum. Kemudian duduk, kemudian langsung dia sujud dua kali untuk sujud sahwi. Atau sujud sahwinya setelah salam mesti juga salah satu rakaat, duduk macam biasa, kemudian tahiyat, habis itu salam, habis itu baru sujud dua kali, baru salam. Jelas? Yang ketiga, kalau dia nambah satu rukun. Nambah satu rukun atau nambah satu rakaat. Ya kan? Yang ketiga, nambah satu rukun atau nambah satu rakaat. Misalnya di sholat, sholat maghrib. Pas di rakaat yang kedua, turun, di sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, duduk di antara dua sujud, berdiri lagi deh kan. Seharusnya kan tasyahud awal, tapi dia berdiri jadi tiga rakaat. Baru dia nanti tasyahud awal. Habis itu dia berdiri lagi, habis itu dia tasyahud akhir. Berarti sholatnya berapa rakaat? 4 rakaat, nambah satu rakaat. Nah, kalau nambah, dia langsung sujud sahwi. Tidak perlu mengganti. Kalau diganti, nambah lagi jadi 5 rakaat jadi. Kalau kurang rukun, harus diganti. Tapi kalau nambah rukun, langsung sujud sahwi. Paham? Paham kan? Nah. Terus yang keempat. Karena ragu-ragu. Nah, sebab yang keempat dari sujud sahwi adalah karena ragu-ragu. Misalnya kita sholat maghrib, ya kan, sholat maghrib, sholat satu rakaat baca zahar, sholat lagi satu rakaat, kemudian satu rakaat kedua, ke rakaat pertama, ragu-ragu deh kan. Nah, dia harus cari di dalam hatinya, cari dulu. Bisa tidak dapat? Kalau dapat, oh itu rakaat kedua, udah berarti di tasyahud awal kan. Kemudian berdiri lagi, rakaat yang ketiga, kemudian sujud, habis itu baru tasyahud akhir. Tadi kan berarti dia dapat kan? Nah, itu namanya bisa. Bisa menentukan pada rakaat yang keberapa di sekarang. Kalau bisa, berarti ba'da, sujudnya setelah salam. Nah, kan dia ragu-ragu tadi kan, kemudian dia yakinkan, ini rakaat yang kedua. Habis itu dia salam kan, nah setelah dia salam, dia sujud sahwi lagi setelah salam. Nah, rumusnya apa ya? Bisa, ba'da. Biasanya kalau pihak di pondoknya lupa terus ya, kalau ragu-ragu tuh. Bisa ingat setelah salam, sebelum salam. Nah, rumusnya kalau Ustaz Kame, bisa, ba'da. Kalau bisa ingat, berarti ba'da salam. Ba'da apa artinya? Setelah. Jadi kalau dia bisa menentukan yang mana yang kuat, rakaat yang keberapa, berarti sujud sahwinya ba'da. Berarti bisa ingat, ba'da salam. Bisa ingat, sujud sahwinya setelah salam. Nah, gimana kalau dia udah dicari-cari, kemudian, aduh, ragu-ragu. Berarti hukumnya gimana? harus dijadikan bilangan yang paling kecil. Misalnya dia ragu antara rakaat ke satu dengan rakaat kedua, berarti hukum asalnya rakaat pertama, kan hukum asalnya dia belum sholat, harus dikembalikan kepada bilangan yang paling kecil. Berarti dia putuskan rakaat pertama sudah, berarti dia nambah lagi rakaat kedua, baru dia duduk tasyahud awal, berdiri lagi tasyahud akhir. Nah, kalau tidak bisa menentukan, kan tadi kan bahan bisa kan kembali kepada bilangan yang paling kecil. Nah, sujud sahwinya sebelum salam. Bagaimana cara sujud sahwi sebelum salam? Duduk, baca tasyahud sampai akhir. Shalli ala Muhammad sampai akhir. Lillahi innaka Hamidum Majid, kan. Nah, jangan langsung salam. Bang. Jangan langsung salam. Habis itu sujud dua kali setelah baca salam. Sujud dua kali. Berdiri, sujud lagi, berdiri, barulah dia salam. Allah. Sujud sahwi. Tasyahud deh, kan? Bila alamina innaka Hamidum Majid, kan? Dia salam. Satu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai, kan? Baru dia sujud. Kali. Dua kali. Dua kali sujud. Itu namanya sujud sahwi setelah salam. Jadi salam dulu pertama, baru dia sujud sahwi. Nah, kalau sujud sahwi sebelum salam, dia tahiyat sampai selesai. Bila alamina innaka Hamidum Majid. Jangan langsung salam. Tapi sujud sahwi. Nah. Sujud sahwi dua kali, barulah dia salam. Jadi sujud sahwi bisa dilakukan sebelum salam dan bisa dilakukan sesudah salam. Nah, kalau paling makmum dan makmumnya batal lah. Harus ngikuti imam. Makanya masyarakatnya harus paham. Jangan so-soan, salah tadi itu. Salah tadi itu, sujud sahwi lah. Balik nojon, ngeng. Nah, jadi gitu. Nanti, ya, no. Intinya imamnya diikuti, walaupun makmum tidak tahu imam tadi, nah, kita sujud sahwi. Nah, misalnya imam kan, dia tadi ingat, tadi dia dan baca zikir rukuk, kan. Nah, subhanarabbil azimin tidak dibaca sama dia, kan. Kan makmum tidak tahu belakang. Lalu imamnya sujud, sujud lah. Nanti boleh ditanya, ngapain tang sujud? Jelaskan sama dia, kan. Itu intinya ngikut sama imam. Makmum itu intinya ngikut sama imam. Kalau makmumnya tidak ngikut imam, berarti makmum salat seorang. Dan banyak. Dah, jelas ya. Empat berarti. Satu, gara-gara meninggalkan wajib. Wajib sholat tinggal diganti dengan sujud sahwi. Kalau tadi lupa ya kan kurang. Tidak usah diganti rakaatnya, tinggal diganti sujud sahwinya. Yang kedua, kalau kekurangan rukun. Ayolah menukar atau kekurangan rukun, kan. Berarti harus diganti. Rakaat tadi harus diganti. Bang! Ngapi. Harus diganti. Nah, kalau lebih. Kalau lebih, langsung sujud sahwi. Terakhir, kalau ragu, bisa ba'da. Itu rumusnya. Rumusnya adalah bisa ba'da. Dua kali lah. Rumusnya bisa ba'da. Kalau bisa ingat, berarti setelah salam. Kalau tidak bisa ingat, itu ingat. Nanti susah tuh membedakan antara yang ragu-ragu, yang bisa ingat dengan tidak ingat. Nah, oke. Bisa ba'da. Ba'da salam. Setelah salam disujudnya. Atau salah satu sebab yang mengharuskan sujud sahwi adalah dia melakukan hal-hal yang membatalkan sholat kalau sengaja. Kalau sengaja hal tersebut membatalkan sholat, mungkin dilupa tiba-tiba, aduh ngapain dalam sholat itu teng ngomong ya kan, aduh ngapain telatah gitu. Kalau dia baca astagfirullah, nah, iyalah namanya mengucapkan ucapan lain di luar sholat. Nah, sujud sahwi. Melakukan hal-hal yang membatalkan sholat kalau sengaja. Misalnya kalau dia ngomong sengaja batal enggak salat? Batal. Nah, kalau dilakukan sengaja batal salatnya. Bagaimana kalau lupa? Nah, kalau lupa sujud sahwi. Refleks atau apa gitu kan? Sujud sahwi itu macamnya sapi. Enggak boleh ada nama-nama dalam salat. Enggak boleh ada ucapan lain selain zikir-zikir dalam salat. Enggak boleh. Nah, kalau udah antar lafad berarti bukan mengucapkan namanya. Tapi kan tetap mengurangi pahala sholat. Sholat itu kan zikrun lillah. Isinya adalah tilawah, baca Quran, dan zikir. Zikir kepada Allah. Tapi bang, tadi bang, barusan. Kalau melakukan hal-hal yang membatalkan sholat, kalau dilakukan dengan sengaja. Kalau misalnya dia lupa, kemudian dia makan, gitu kan. Ngonyap dia kan di dalam sholat. Kan batal sholatnya kalau makan. Cuma dia lakukannya lupa. Gara-gara dia lupa, dia buang lah makanannya. Kemudian dia susahwi nanti. Sudah? Nah, kemudian. Di antara. Hal-hal yang mengharuskan sujud sahwi. Dalam mazhab Syafi'i. Satu, kalau meninggalkan. Tasyahud awal. Jadi kalau meninggalkan tasyahud awal dalam mazhab Syafi'i, sujud sahwi. Pada Syafi'i tasyahud awal hukumnya sunnah. Dan wajib. Sunnah ab'ad namanya. Sunnah ab'ad namanya. Bukan sunnah hay'ah, sunnah ab'ad namanya. Jadi sunnah dalam mazhab Syafi'i dua, ab'ad dan hay'ah. Yang kedua, tasyahud awal tadi kan. Yang kedua, duduk untuk tasyahud awal. Nah, kalau dia lupa duduk untuk tasyahud awal, dia sujud sahwi nantinya. Yang ketiga, salawat kepada Nabi. Lupa membaca salawat kepada Nabi. Berarti dia tasyahud. Berarti dia ganti dengan sujud sahwi. Yang keempat, lupa untuk salawat kepada keluarga Nabi dalam tasyahud akhir. Lupa untuk selawat kepada keluarga Nabi dalam tasyahud akhir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu namanya selawat untuk keluarga Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah selawat kepada Nabi Muhammad, artinya kan wa ala ali Muhammad, dan kepada Ali. Ali artinya keluarga. Kepada Ali artinya keluarga. Kepada keluarga Nabi Muhammad. Kalau kita lupa, kita harus sujud sahwi dalam mazhabnya Syafi'i juga. Jelas? Dalam rakaat akhir. Dalam sujud tasyahud akhir. Kalau lupa baca selawat kepada keluarga Nabi, sujud sahwi. Kemudian yang keberapa? Yang kelima. Kalau lupa kunut. Kalau lupa kunut, mazhab Syafi'i juga harus sujud sahwi. Jadi jangan aneh kalau ada mazhab Syafi'i, kalau dilupa kunut, kemudian disujud, sujud sahwi. Baik kunut di dalam sholat subuh, ataupun kunut di dalam sholat witir. Kunut kan bisa dilakukan dalam sholat subuh, bisa dilakukan dalam sholat witir. Kalau sholat subuh, diperselisihkan ulama. Ulama yang lain mengatakan tidak ada dalilnya. Kalau mazhab Syafi'i, ada kunut pada sholat subuh. Nah, kalau lupa kunut, berarti dia sujud sahwi nanti. Atau kalau sholat witir. Sholat witir kan ada kunut kan. Kalau dia lupa kunut dalam sholat witir, dia sujud sahwi. Kemudian. Nah, jadi itulah tadi tempat-tempat yang juga harus sujud sahwi dalam mazhabnya Syafi'i. Dalam tasyahud awal, duduk tasyahud awal, kemudian lupa baca selawat kepada Nabi atau selawat kepada keluarga beliau, atau lupa kunut, atau sudah cukup lupa kunut, lupa selawat kepada Nabi dan keluarganya, lupa tasyahud awal. Di samping tadi yang sebelumnya adalah lupa wajib-wajib salat, kemudian meninggalkan rukun-rukun salat atau menambah rukun salat, atau dalam keadaan ragu-ragu dalam salat. Itu sebab-sebab yang mengharuskan kita untuk sujud sahwi. Nah, itu tutup subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, astagfirullah wa atubu ilaihi.